Ya, dibaca dulu matannya, kemudian masuk ke syarahnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa daraitu zaidan qa'iman, wa qawli syair durita al-wafi al-ahda ya urwu faghtabit fa inna igtibatan bil-wafai hamidu. Wa qawli syair ta'allam shifa'a an-nafsi fahuwa aduwuha. وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وإذا كان ظن بمعنى اتهم وراء بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف لم تتعد إلا إلى مفعول واحد نحو ظننت زيدا ظننت زيدا بمعنى اتهمته ورأيت زيدا بمعنى أبصرته وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. قال الشارح رحمه الله ودريت بفتح الدال مبني للفاعل زيدا قائما وإعرابه درى فعل ماض بمعنى علم من أخوات ظن التاء فاعل وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان وقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد هو من الطويل اللغة دريت اللغة دريت مبني للمجهول من درى إذا علم وله استعمالان أحدهما بالباء نهو ولا أدراكم به ويتعدى إلى الضمير بالحمزة وأندرها أن يتعدى إلى اثنين بنفسه كما في البيت قاله العيني والوفي بمعنى الوافي يقال وفى فلان بالعهد يقال وفى فلان بالعهد وفى ضد غدر والعهد الميثاق وعرو مرخم عروة مرخم عروة واغتبط أمر من الاغتباط والغبطة هو أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه بخلاف الحسد وحميد بمعنى محمود على إعراب دريت فعل ونائب الفاعل دار فعل ماضي مغير صيغة من أخوات الظن تنسب مفعولين والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل وهي المفعول الأول لدار والوفي مفعولها الثاني وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل ترفع الفاعل وتنسب المفعول والعهد بالرفع فاعل ويجوز نصبه على تشبيه بالمفعول به وجره بالإضافة وفاعل الصفة المشبهة حينئذ ضمير مستتر جواز تقديره هو قال العين وأرجحها النصب وأضعفها الرفع انتهى والمراد بالرجحان والضعف من جهة المعنى كما يفيده كلامهم في باب الصفة والمشبهة يا عرو يا حرف نداء عرو منادى مرخم مبني على الضم على لغة من لا ينتظر وعلى الفتح على لغة من ينتظر والفاء فصيحة ويقال فيها داخلة في جواب شرط مقدر إذ التقدير إذا دريت الوفي العهد فاغتبط فإن الفاء حرف تعليل إن حرف توكيد ونصب اغتباطا اسمها بالوفاء جار ومجرور نعت الاغتباط متعلق بواجب الحذف تقديره كائنا حميد khabaru inna wa qal aini bil wafa muta'alliqun bil khabar ani hamid ay bi wafa'il ahdi wal ma'na ya urwatu qad alimta hala man yafil bil ahdi fatamanna anta mithla dhalika li anna al ghibtata bimithli dhalika mahmudatun والشاهد في قوله دار حيث جاءت بمعنى علم فإذلك نصبت مفعولين وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر قاله زياد ابن يسار وهو من الطويل اللغة تعلم أمر بمعنى إعلام والشفاء بكسر الشين المعجمة والماد الدواء والبرء من السقم والبرء من السقم والقهر الغلبة والعدو ضد الصادق والعدو ضد الصديق واللطف ضد العنف فالتحيل كالاحتيال الحذف الأوية الاحتيال للحذق وجود النظر والمكر الخديعة الإعراب التعلم فعل أمر مبني على السكون يعمل عمل الظن ينسب مفعولين وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت شفاء مفعول أول وعلامة نسبه فتح آخره قهر مفعول ثان وهو مضاف وعدو مضاف إليه وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة وقوله فبالغ الفاء حرف عطف على تعلم بالغ فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وما بعدها ظاهر والمعنى اعلم والمعنى اعلم شفاء النفس قهر العدو ذلك بأن تبالغ في خديعته والاحتيال في دفعه بالممكن والشاهد في تعلم بمعنى اعلم حيث نصب مفعولين ودريت زيدا قائما saya meyakini Zaid sedang berdiri atau ya saya mengetahui atau meyakini Zaid sedang berdiri wa qawlu syair تريت الوفي العهد يا عرو أطي يا عروة فاغتبض فإن اغتباطا بالوفاء حميد ya, di antara syahidnya adalah ucapannya penyair تريت الوفي engkau diyakini sebagai seorang yang menunaikan janji wahai عرو ya, kalau عرو itu في لغتي ما لا ينتظر kalau عروة في لغتي من ينتظر فاغتبض apa terjemahannya maka hendaknya engkau ingin ya memiliki sifat tersebut sifat al-wafa fa in ghibatan fil wafa'i hamidu karena menginginkan ya sifat tersebut yaitu sifat al-wafa hamidu ightibatan bil wafa ingin untuk memiliki sifat al-wafa itu hamidu adalah terpuji ightibat ya kalau diterjemahkan iri tapi tidak ada keinginan untuk apa hilangnya kenikmatan dari orang lain. Dia ingin bisa seperti dia. Seperti orang lain. Wa qawlu syair ta'allam shifa'an nafsi qahru aduwiha fabalig bilubfin fi tahayyuli wal makri. Ya. Kemudian ta'allam. Syahidnya adalah ta'allam shifa'an nafsi qahru aduwiha. Ketahuilah bahwasanya obat jiwa itu adalah mengekang musuhnya itu hawa nafsunya dikekang tidak selalu diperturutkan keinginannya fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri maka hendaklah engkau sungguh-sungguh untuk mengobati jiwamu bilutfin dengan penuh kelemah lembutan fit tahayyuli wal makri di dalam mengakali ataupun menyiasati jiwamu agar jiwamu itu taat kepadamu tidak selalu ingin untuk memuaskan apa hawa nafsunya. Wa idza kana dhanna bi ma'na tahama wa ra'a bi ma'na absara wa 'alima bi ma'na arafa lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid apabila dhanna bermakna ittahama menuduh dan ro'a bermakna melihat, ya, dan alima bermakna kenal, arafa mengenali, maka lam tata'adda, masing-masingnya tidak muta'addi kecuali kepada satu maf'ul saja. Contohnya dhanantu zaidan, saya menuduh Zaid, maknanya ittahamtuhu. Ra'aitu zaidan, saya melihat Zaid, ini juga hanya satu maf'ul saja. Bima'na absortuhu, dengan makna saya melihatnya. Wa alimtul mas'alata, bima'na araftuha. Kemudian alimtul mas'alah, maksudnya saya mengetahui, ya, mengenali masalah ini. Kita lihat di sini syarahnya. Qala syarih rahimahullah, wa daraitu bi fathi dali mabniyan lil fa'il. Daraitu dengan fathah dalnya mabniyan lil fa'il, dibentuk untuk fa'il. Ya, dara kalau untuk maful duriya. Ya. Zaidan qa'iman. Kemudian Zaidan qa'iman. Ya. Daraitu Zaidan qa'iman. I'rabnya dara fi'lun madin bima'na 'alima, bermakna 'alima. Saya meyakini, ya, ataupun mengetahui dengan hati, ya. Min akhwati dhanna, termasuk dari teman-temannya dhanna. Wa ta fa'ilun, dan ta fa'ilnya Zaidan maf'ulun awal, qa'iman maf'ulun tsanin. Wa qawlu syair duritul wafiya al'ahda ya urwa, ataupun ya urwu, faghtabit fa inna ghtibatan bil wafa'i hamidu. Engkau diyakini, ya, diketahui sebagai seorang yang menunaikan janji, wahai Urwa. Ya. Faghtabit, maka hendaknya engkau menaruh iri hati kepada sifat ini. Fa inna ghtibatan bil wafa hamidu, karena menaruh rasa iri dengan sifat wafa itu adalah hamidu, sifat yang terpuji. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syarih tentang mana al-ghibtah. Huwa min at-tawil. Syair ini adalah petikan dari syair yang panjang. Al-lughah, sisi bahasanya, durita mabni lil majhul. Durita adalah fi'il yang mabni lil majhul. Dari kata dara, idza alima, apabila seseorang mengetahui. Ya. Walahu isti'malan, ahaduhuma bil ba. Dan dia dara memiliki dua penggunaan. Salah satunya adalah dengan ba. Contohnya wala adrakum bih. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wala adrakum bih. Katakanlah law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum. Seandainya Allah menghendaki ini, saya aku tidak akan membacakan Al-Qur'an ini kepada kalian. Wala adrakum bih, dan tidak akan mengajarkannya kepada kalian. Tidak akan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an. Wa yata'adda ila dhamir bil hamzah, dan dia ketika itu muta'addi dengan dhamir dengan bantuan hamzah adra, ya. Wala adrakum bih, ya, kaf di situ maf'ul yang pertama, bihi maf'ul yang keduanya itu dengan bantuan ba, ya, kalau i'rabnya ya muta'alliq dengan adra. Wa andaruha an yata'adda ila tsnain bi nafsi. Dan yang paling jarang dari penggunaan daro adalah dia muta'addi kepada dua maf'ul dengan sendirinya tanpa bantuan huruf jar. Kama fil baiti, sebagaimana pada bait yang barusan kita lewatkan. Ini jarang dalam penggunaan di mana daro dimuta'addikan kepada dua maf'ul tanpa bantuan huruf jar. Qalahul 'aini, sebagaimana ini diucapkan oleh al-'aini. Wal wafi, dan al-wafi bima'na al-wafi. Wafi sifat musyabbah, maknanya isim fa'il al-wafi, seorang yang menunaikan janji. Yuqalu, dikatakan dalam jumlah, wafa fulanun bil ahdi wafa'an. Ya, si fulan sungguh telah menunaikan janjinya. Maknanya adalah diddu ghadara. Wafa di situ lawan dari ghadara, berkhianat. Wal ahdu al mitsaqu, sedangkan al ahdu maknanya mitsaq, janji. Kemudian urwu murakhamun, murakhamu urwah. Urwu adalah munada yang ditarkhim, yang dibuang akhirnya, yang aslinya adalah urwah. Ini dibahas di dalam kitab apa, Qatrun Nada, tentang munada murakham. Enggak tahu di sini dibahas enggak. Kemudian waghtabid amrun minal ightibat. Ightabid adalah fil amr dari ightibat. Wal ghibbah maknanya an yatamanna mithla halil maghbudi min ghairi an yurid zawalaha an. Al ghibbah adalah seseorang mengangan-angankan, menginginkan semisal keadaan orang yang dia iri, apa ya, yang dia inginkan untuk bisa semisalnya, tanpa ada keinginan untuk apa, hilang ya kenikmatan tersebut dari maghbud. Bi khilafil hasadi, berbeda halnya dengan hasad, ada ya keinginan agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Dia ingin mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh orang lain, dan juga ada keinginan yang lain, yaitu agar kenikmatan tadi hilang. Apakah dia mengusahakan atau tidak? Maksudnya mengusahakan agar nikmat tadi hilang ataupun tidak. Maka itu hasad. Wahamid bimakna mahmud. Dan hamid maknanya mahmud. Ya, terpuji. Al-i'rab. Sisi i'rabnya durita fi'lun wa na'ibul fa'il. Ya. Duri fi'lun ma'udin. Duriya fi'lun ma'udin mughayrus sighah. Min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wa ta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in naibul fa'il wa hiya al-maf'ulul awwal. Dan dia maf'ul yang pertama. Lidara, bagi dara. Ya. Saya ulangi, durita fi'lun wa naibul fa'il dara fi'lun madin mughayyirus sighah min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini wa ta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in naibul fa'il wa hiya al-maf'ulul awwal. Dan dia secara makna adalah maf'ul awwal. Bagi dara. Wal wafi maf'uluha tsani, sedangkan wafi adalah maf'ulnya yang kedua. Wa huwa sifah musyabbahah, dan dia wafi adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Ta'malu 'amalal fi'li, dia beramal sebagaimana amalnya fi'il. Tarfa'ul fa'il wa tansibul maf'ul, yaitu merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Wal 'ahd birafa', al 'ahdu bisa dengan rafa' sebagai fa'il dari al wafi. Wa yajuzu nasbuhu, boleh pula menasabkan al-ahd sebagai maf'ul dari al-wafi, al-ahda. Ala tashbih bil maf'ul bih, kalau dinasabkan maka dia dijadikan sebagai tashbih bil maf'ul bih, sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul bih. Kenapa tidak dikatakan sebagai maf'ul bih? Karena sifat musyabbahah ya tidak butuh kepada maf'ul. Ya, sehingga dikatakan isim yang mansub setelahnya dengan tashbih bil maf'ul bih. Berbeda kalau yang setelahnya isim fa'il, maka dikatakan itu maf'ul bih. Tapi di sini sifat musyabbahah. Ya, kemudian yang setelahnya mansub. Ya, sedangkan sifat musyabbahah tidak butuh kepada maf'ul. Maka dikatakan pada isim yang mansub setelahnya dengan at-tashbih bil maf'ul bih, yang diserupakan dengan maf'ul bih. Wajarruhu, boleh pula menjarkan al-ahd, al-wafiya al-ahdi bil idhafah, dengan idhafah. Karena di sini sifat musyabbahah meskipun beralif lam tetap dia pada hukum yang nakirah, sehingga boleh diidhafahkan kepada istilahnya sebagaimana isim fa'il dan isim maf'ul. Wa fa'ilu sifatil musyabbahah hina idzin dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya sifat musyabbahah ketika itu adalah dhamir mustatir. Ya. Ketika itu ketika kapan? Hah? Ketika dinasobkan ya al-ahd. Ya, kalau dirafakan al-ahd sebagai fa'ilnya kan. Sekarang dinasobkan, mana fa'ilnya? Ya, dhamir mustatir. Ya, fi jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Qala al-'aini wa arjahuha an-nasbu wa ad'afuha ar-raf'u, kata al-'aini yang lebih rajih adalah nasab. Dan yang paling lemah adalah dengan rafa' al-'ahd. Intaha, selesai. Wal muradu bi rujhan wad dha'fu min jihati al ma'na kama yufiduhu kalamuhum fi bab sifat al musyabbahah. Dan yang dimaksud dengan rujhan, yang lebih rajih, wad dha'f, dan yang lebih lemah pada ucapannya al-'aini, adalah maksudnya dari sisi maknanya, bukan dari sisi i'rabnya. Kama yufiduhu kalamuhum fi bab sifat al musyabbahah, sebagaimana ini di faedah ini diberikan oleh ucapannya mereka ahli nahu pada bab sifat musyabbah. Jadi dari sisi makna yang bagus sebagai maf'ul, ya kan? Al-wafi al-ahda, yang menunaikan janjinya, kan bagus tuh cara makna. Iya. Secara makna yang paling bagus sebagai maf'ul. Ya. Adapun sari Arab, ya bisa dengan rafa ataupun yang lainnya. Wal muradu bi ar-ruj'a ya urwa atau ya urwu, ya harfu nida'in. Urwu munada murakham mabni 'ala dhamm. Ya, mabniyah di atas dhammah 'ala lughati man la yantazir. Pada bahasanya orang yang la yantazir. Ya, jadi aslinya itu adalah apa? Urwah. Setelah dibuang taknya karena tarkhim sebagian, setelah dibuang itu sudah dianggap tidak dianggap lagi. Ini luhamalain tazir, setelah dibuang tidak dianggap lagi, tidak dipandang lagi, sehingga dianggap akhir kalimatnya adalah wawu. Sebagaimana kalau kita panggil isim-isim yang lain, ya Muhammadu, ya kan, ya Zaidu, mabni dasoma. Begitu pula yang ditarkhim pada luhonya, orang yang tidak menganggap setelah dibuang, tidak menganggap yang dibuang tadi setelah dibuang, maka di atas dhammah mabninya, ya urwu. Adapun pada bahasanya yang tetap menganggap ya yang dibuang tersebut, maka dia dengan fathah. Berarti i'rabnya dengan dhamma muqaddara ala ta al-mahdhufah, ya urwa. Ya. Wala al-fathhi ala lughati man yantazir, dan dia mabniya di atas fathah pada bahasanya orang yang memandang sesuatu yang telah dibuang tadi. Ya, berarti dhamma ya mabniya di atas dhamma, tapi ada ta ini buang. Wal fa fasihatun, sedangkan fa di sini didatangkan untuk menjadikan kalam itu fasih. Biasanya didatangkannya fasihah itu ketika menggandengkan antara jumlah khobariyah dengan jumlah insya'iyah agar kalamnya lebih fasih. Seperti dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Sebelumnya inna a'tayna kal kawthar khobariyah, ya kan? Setelah itu digandengkan ya, kepadanya jumlah insya'iyah yaitu fil amr fasalli, sehingga kalamnya menjadi bagus. Demikian pula pada contoh di sini, ya kan? Apa di sini? Duri talwafiyya al-ahd al-ahda ya urwu faghtabit fa, ya kan, sebelumnya kan jumlah apa? Khabariyah. Ya. Faghtabit, gitu kan. Ya. Mana tadi? Ya, faghtabit ya tadi ya fa. Fa di sini fa fasihah. Ya. Wa yuqalu fiha dakhilah fi jawab syarat, ada juga yang mengatakan fa di sini adalah fa yang masuk sebagai jawaban dari syarat yang muqaddar, syarat yang ditakdirkan. Karena takdirannya adalah idza duritil wafiyya an ahda faghtabit. Fa innal fa harfu ta'lil. Ya. Ya, ini takdirnya apabila engkau diyakini, diketahui sebagai seorang yang menunaikan janji, faghtabit. Ya, maka hendaknya engkau bergembira dengannya. Jagalah itu sifat. Fa innal fa harfu ta'lil. Karena fa di situ adalah harfu ta'lil, maka fa di situ adalah ta'lil untuk menunjukkan ta'lil karena maknanya. Oleh karena itu ightabit, ya, hendaknya engkau memiliki ghibbah. Ya. In harfu inna harfu taukidin wa nasbin ightibatan ismuha, ightibatan isimnya. Al wafa jarun wa majrur, na'tun lightibatan. Sebagai na'at dari irtibatun. Karena dia datang setelah yang nakirah. Ya. Muta'alik biwajibil hadzi. Dan terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya kainan. Ya. Kemudian hamid khabar inna. Hamid khabarnya inna. Qawla al-aini bilwafa muta'alik bilkhabar. A'ni hamidun. A'ni hamidu ay biwafa. A'ni hamidun ay biwafa il-ahdi. Kata al-aini bilwafa itu bukan sifat bagi irtibaton, tapi dia muta'alik dengan khobar. Dengan khobar yang diakhirkan. Yaitu dengan hamid. Ya, a'ni hamid. Yang maksudnya berkaitan dengan hamid. Ya'ni biwafail ahdi. Ya, hamid biwafail ahdi. Terpuji dengan sifat menunaikan janji. Ya. Kayak seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in itu muta'alik dengan qadir. Ya. Ini juga sama. Ya. Kata al-aini. Jadi bilwafa muta'alik dengan hamid. Hamidun bilwafa. Wal ma'na ya urwatu. Qad alimta. Hala man yafi bil ahdi. Fatamanna anta mitla dhalik. di anna al-ghibbah bimithli dhalik mahmudatun. Wahai Urwah, engkau telah mengetahui keadaan orang yang menunaikan janji, dipuji oleh manusia, dipercaya oleh manusia. Maka hendaknya engkau berangan-angan untuk engkau seperti itu keadaannya. Karena ghibbah bimithli dhalik mahmudah. Karena angan-angan, keinginan semacam itu adalah sesuatu yang terpuji. Ya, ya mungkin keinginan ya. Wa syahid fi qawlihi dara haitsu ja'a bi ma'na 'alima falidzalika nasabat maf'ulaini, dan syahidnya pada ucapan penyair adalah dara, di mana dara di situ datang dengan makna 'alima. Falidzalika nasabat maf'ulaini, oleh karenanya dara menasabkan dua maf'ul. Ya. Wa qawlu syair ta'allam shifa'an nafsi qahru 'aduwiha fabaligh bi lubsin fi tahayyuli wal makri. Ketahuilah bahwasanya obat jiwa adalah mengekang musuhnya. Maka sungguh-sungguhlah kamu dengan penuh kelemah lembutan di dalam mencari hilah, ya, cara dan tipu daya agar nafsu tadi bisa disembuhkan penyakitnya. Qala Ziyad ibnu Yasar wa huwa min at-tawil. Kata Ziyad ibnu Yasar. Qalahu Ziyad ibnu Yasar. Syair ini diucapkan oleh Ziyad ibnu Yasar. Wa huwa min at-tawil. Ini diambil dari syair yang panjang. Al-lughah ta'allam amrun di mana i'lam. Ta'allam itu fil amr dengan makna i'lam. Ya, bukan bermakna ta'allam. Kalau ta'allam bermakna belajarlah, ya kan? Bukan dari ta'allam ya ta'allamu, itu maknanya belajar. Tapi di sini ta'allam maknanya i'lam. Ketahuilah. Ya, ataupun yakinilah. Wa syifa bikasri syin al-mu'jamah, dan asyifa dengan kasrah syin yang bertitik. 3 wal mad, kemudian dengan mad pada fa-nya. Syifa maknanya dawa, obat. Wal bur'u minas saqami, dan kesembuhan dari penyakit. Wal qahru, sedangkan al qahru maknanya al ghalabah, mengekang, mengalahkan. Ya. Wal adu adalah lawan dari as-sadiq, teman. Wal lutuf adalah didul unuf, lawan dari unuf. Sebagian ahli usul ada yang tidak sependapat dengan definisi yang seperti ini, yaitu dengan didatangkan lawannya. Al-lutuf didu al-unuf. Kenapa? Yufidu daur, akan menyebabkan perputaran. Al-lutuf itu apa? Al-unuf. Unuf apa? Al-lutuf. Muter-muter jadinya. Ya. Tapi ini mungkin untuk kita yang lebih mudah seperti ini ya. Ya, bukan definisi yang secara hakiki. Wa tahayyul kal ihtiyal, ya, wa tahayyul kal ihtiyal al-hizqi, ya, al-hizqi, ya. Wa tahayyul kal ihtiyal al-hizqi wa jawdatun nazar wal makru al-khadi'ah. Oh. Wa tahayyul kal ihtiyal al-hizqi maksudnya. Wa tahayyul itu dari sama dengan makna ihtiyal. Tahayyul sama dengan ihtiyal. Maknanya al-hizqu, kecerdikan. Nah itu jadi khabarnya al-hizqu. Wa tahayyul itu kal ihtiyal. Itu al-hizqu, maknanya al-hizqu, kecerdikan. Wa jaudatun nazar. Ya, siasat ataupun pandangan yang bagus. Sedangkan al-makr, khadi'ah, tipu daya. Ya, jadi jangan frontal kita melawan nafsunya, dirayu, dibujuk, agar nafsu tadi tidak terus-menerus mengikuti hawa. Al-i'rab ta'allam, i'rab yata'allam fi'lu amrin mabni 'ala sukun ya'malu 'amala dhanna yansibu maf'ulaini wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta shifa maf'ulu maf'ulun awwal wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih qahr ya maf'ulun thanin wa huwa mudafun وعدو مضاف إليه وهو مضاف وهو مضاف والهاب من متصل في محل جر بالإضافة وقوله فبالغ الفاء حرف عطف فبالغ فانيا حرف عطف يما عطف كان kepada تعلم بالغ فعل أمر وفعله مستتر فيه وجوبا تقدر أنت وما بعدها ظاهر sedangkan إعراب setelahnya jelas ظاهر والمعنى معنى بشير ini adalah إعلام شفاء النفس qahru al-adu, ketahuilah bahwasanya obatnya jiwa adalah mengalahkan, mengekang musuhnya. Hal itu dengan cara engkau bersungguh-sungguh di dalam membujuk dan menyiasatinya. Ya, di dalam membujuk dan menyiasati, ya, fi daf'ihi bil mumkin. Ya, saya ulangi, maknanya adalah engkau bersungguh-sungguh fi khadi'ah, di dalam memujuk dan menyiasati, fi daf'ihi bil mumkin, di dalam menolak segala macam tuntutan hawa nafsu sebisa mungkin. Wal ma'na i'lam shifa'an nafsi, muter lagi nih. Wa syahid fi ta'allam bi ma'na i'lam haitsu nasaba maf'ulaini, syahidnya di sini yaitu ta'allam bermakna i'lam, ya, di mana dia menasabkan dua maf'ul. Ya. Adapun kalau dari ta'allama ta'allamu, ya hanya butuh kepada satu maf'ul, ya. Ta'allamtu al-ilma, saya mempelajari ilmu. Ya. Saya di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau ada yang terlewat? Hah? Ya. Wajarruhu bil idhofah, berarti al-wafiyya, al-wafiyya al-ahdi, al-wafiyya mudhaf, al-ahdi mudhaf ilaih. Bisa, karena idhofahnya idhofah apa? Lafzi. Idhofah lafzi itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbah. Ya, ad-dharibu zaidin, boleh. Ad-dharibu zaidin, karena kita tahu bahwasanya di antara fi'il yang, atau di antara isim yang dia tidak bisa ma'rifah, selain yang tenggelam dalam keibhaman seperti mithlu dan ghair, juga isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, dia meskipun diidhofahkan, ya, tetap dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi nakirah. Demikian pula meskipun dia dimasuki oleh alif lam, ya, kecuali alif lamnya lil ahad. Ya, lil ahad. Seperti boroba'a, borobani borib, ya, atau apa kisahnya? Boroba Muhammadun boribun, faborob tu aborib, ya sudah beda ini. Ya, Muhammad dipukul oleh seseorang pemukul, dan saya pun memukul orang tersebut, ya sudah, lilahad. Gitu. Yang lain? Jaudah tu bagus, kebagusan dari jayid. Jaudah tu kualitas gitu. Kalau kamiyah, kuantitas, ya. Jaudah kualitas. Maksudnya jaudah tu nazar adalah musyasat yang bagus gitu. Siasat yang bagus. Dengan, bukan secara frontal caranya itu. Ya. Kalau seperti kita biasanya malas jiwanya. Kepengen pintar kayak ulama. Wah sudah. Dirubah secara frontal. Yang tadinya nyantai-nyantai sekarang waktunya full. Dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi. Ya gak bisa, setelah itu futur lagi. Harus sedikit-sedikit jiwanya itu dirayu, dibujuk, supaya meninggalkan kemalasannya. Dengan, ya, tadinya misalkan pelajarnya cuma 1 jam, ditambahkan 1 jam setengah. Juga dengan cara yang lain, suka nimbrung dengan teman-teman yang rajin belajar. Ya berbagai cara lah, untuk bisa memujuk jiwa, agar dia meninggalkan kejelekannya, tuntutan hawa nafsunya. والله اعلم هلين بسم الله قال الشاري رحمه الله تعالى واذا كان ظن بمعنى اتهم وراى بمعنى ابصر وعلم بمعنى عرف وحجى بمعنى قصد ووجد بمعنى حزن او حقد وزام بمعنى او حزن او حقد وزعم بمعنى كفل أو بمعنى قال وتأتي هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعان أخر خير قلبية فحينئذ لم تتعدد إلا إلى مفعول واحد لأن تعديها إلى مفعولين إنما كان بالنظر لاقتضائها للجزئين المبتدأ والخبر فإذا كانت قد وضعت قد وضعت لمعنى آخر لا تقتضي إلا أمرا واحدا وجب أن لا تتعدى إلا إلى واحد لأن التعدي أمر معنوي فتعدد متعلقة وتعدد فتعدد متعلقه وإفراده إنما هو بحسب المعنى نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته لأن الاتهام لا يقتضي إلا متهما واحدا ومعنى الاتهام أن تجعل شخصا موضع الظن السيء تقول ظننت زيدا أي ظننت به أنه فعل سيئا وكذا اتهمته قاله الدماميني ومن مجيء ظن بمعنى اتهم قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين بالضاء المشالة في قراءة الأكثر أي بمتهم وقرأها نافع بظنين بالضاد الساقطة أي بخيل أي بخيل ورأيت زيدا بمعنى أبصرته وذلك لأن الإبصار إنما يقتضي واحدا واختلفوا في رأي الهلمية فألحقها الأكثرون برأي العالمية في التعدي برأي العلمية في التعدي الاثنين من جهة أن كلا منهما إدراك بالباطن إدراك بالباطن كقول الشاعر أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزلا انخزالا فهما مفعول أول فهما مفعول أول ورفقتي بضم الراء وكسرها مفعول ثاني ومصدرها الرؤيا ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية كقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس قال ابن عباس هي رؤيا عين والأكثر في مصدر البصرية الرؤيا وعلمت المسألة بمعنى عرفتها ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا وذلك لأن لفظ المعرفة وضع للتعلق بشيء نفسه فمعنى قولك علمت زيدا عرفته في نفسه ومعنى علمت زيدا قائما عرفته باعتبار كونه على صفة قاله ابن حاجب في شرح المفصل وخالفه الرضي فقال لا يتوهم أن بين لا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقا معنويا كما قال بعضهم فإن معنى علمت أن زيدا قائم وعرفت أن زيدا قائم واحد إلا أن عرف لا تنسب جزئي الإسمية كما تنسبهما علم لا لفرق معنوي بل هو موقول إلى اختيار العربي فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر انتهى قال الإصامي قال بعدهم وهذا بناء على أن العلم والمعرفة مترادفان وهو قول بعض أهل الأصول والميزان ولبعضهم قول آخر فهو أن العلم يتعلق بالكليات والمركبات والمعرفة تتعلق بالجزئية والبسائط قال في شرح المطار ومن هنا تسمع النحويين يقولون علم تتعدى إلى مفعولين وعرف تتعدى إلى واحد فتأمله انتهى. Kemudian wa'in kana wa'idha kana dhanna bima'na tahama wa'ra'a bima'na absara wa'alima bima'na arafa wa'haja bima'na qasada wa'wajada bima'na hazina wa'haqada wa'za'ama bima'na kafala au bima'na qala wa'ta'ti hadhi al-af'al wa'baqiyatu al-af'al al-bab lima'anin ukhar ghayri qalbiyah wa'hina idhin lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Apabila dhanna bermakna ittahama, kemudian ra'a bermakna absara memandang, alima dengan makna arafa mengenal, mengetahui, ya. Wahaja dengan makna qasada menuju, wajada dengan makna hazina sedih, haqada iri hati, waza'ama dengan makna kafala menjamin atau menanggung, ataupun bermakna qala ya. Kafala bermakna qala ya. Wa ta'ti hadhihi al-af'al wa baqiyatu af'al al-bab datang fi'il-fi'il ya. Fi'il-fi'il ini dan fi'il-fi'il bab ini yang lainnya dengan makna yang lain ya. Yang selain makna qalbiyah, maka ketika itu, ketika fi'il-fi'il ini yang telah disebutkan dan yang sisanya ya, bukan bermakna qalbiyah, maka ketika itu dia lam yata'adda, lam tata'adda, tidaklah dia muta'addi kecuali kepada satu maf'ul saja. Kenapa? Li'anna ta'adiyaha ila maf'ulaini innama kana bin nazari liqtidaiha lil juz'ainil mubtada wal khabar ya. Karena muta'addinya fi'il tersebut kepada dua maf'ul tidak lain karena memandang, karena fi'il-fi'il tersebut menuntut dua bagian yaitu mubtada dan khabar. Fa idza kanat qad wudi'at li ma'nan akhar la taqtadi illa amran wahidan wajaba an la tata'adda illa ila wahidin. Apabila fi'il-fi'il tadi diletakkan untuk makna yang lain yang tidak menuntut kecuali amran wahidan, satu perkara saja, maka wajib untuk dia fi'il tersebut tidak dimuta'addikan kecuali kepada satu maf'ul saja. Li'anna ta'addiya amrun ma'nawi. Karena yang namanya ta'addi adalah perkara yang sifatnya ma'nawi. Ya. Fata'addudu muta'alliqihi wa ifradihi innama huwa bihasabil ma'na. Maka berbilangnya muta'alliqnya fi'il-fi'il tadi. Muta'alliqnya itu maf'ulnya. Ya. Berbilangnya. Atau saya ulangi. Fata'addudu, maka berbilangnya muta'alliqnya fi'il tadi. Ataupun mufradnya fi'il tadi ya. Ta'addud muta'alliqihi, maksud berbilangnya muta'alliqnya fi'il tersebut ataupun satunya, berbilang masih dua ya. Saya ulangi, fata'addudu muta'alliqihi wa ifradihi, maka berbilangnya maf'ul dari fi'il-fi'il tadi ataupun tunggalnya satunya maf'ul dari fi'il-fi'il tadi itu bihasabil makna, sesuai dengan makna yang dikandungi ya. Kalau dhanna maknanya dhon ya, ini menuntut dua maf'ul. Adapun kalau bermakna ittahama hanya menuntut satu maf'ul. Jadi kebutuhannya dia kepada berapa maf'ul tergantung maknanya apa ya. Nahu dhanantu Zaidan. Ya, contoh fi'il-fi'il tadi yang dia hanya muta'addi kepada satu maf'ul karena keluar dari makna qalbiyah kepada makna yang lain adalah dhanantu Zaidan. Maknanya ittahamtuhu, saya menuduh dia ya. Bukan saya menduga ya. Kalau saya menduga Zaid, berhenti di situ, pas enggak secara makna? Tidak pas kan? Saya menyangka Zaid, berhenti. Saya menduga Zaid, berhenti, enggak bisa. Tapi kalau saya menuduh Zaid ya, itu berhenti di situ, sempurna. Li'annal ittiham layak tabdi illa muttahaman wahida. Karena tuduhan tidaklah menuntut kecuali muttahaman wahida, satu orang yang tertuduh. Ya. Kecuali sesuatu yang dituduh ya. Yaitu satu. Wa ma'na al-ittiham an taj'ala syakhsan mawdi'a dhanni as-sayyi'. Makna ittiham tuduhan adalah engkau menjadikan seseorang pada tempat persangkaan yang buruk. Taqulu, engkau katakan dhanantu Zaidan, yakni dhanantu bihi annahu fa'ala sayyi'an. Saya menuduh Zaid bahwasanya dia berbuat sayyian, perbuatan yang jelek. Wa kadza ittahamtuhu, ya demikian pula ittahamtuhu, sama ya. Maknanya dengan tadi dhanantu bihi fa'ala syai'a. Wa min maji'i dhanna bi ma'na ittahama qauluhu ta'ala, dan di antara datangnya dhanna dengan makna ittahama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Bidha al-musyalah ya, dengan dha yang di atasnya ada harokat berdiri ya, seperti tongkat ya, untuk membedakan dengan apa dha al-musyalah itu asyaulah adalah harokat yang berdiri yang agak miring ke kiri untuk membedakan dengan apa? Dha. Dengan dha pada qiraahnya kebanyakan qurra. Ai bimuttaham wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bukanlah dia Muhammad ya terhadap perkara-perkara yang ghaib itu tertuduh. Wa qara'a Nafi' bidhanin, sedangkan Nafi' membacanya dengan dhanin, dengan dhad as-saqithah. Ya, dengan dhad as-saqithah ya, tanpa alif di atasnya ataupun yang semisal alif. Ai bakhil, dengan makna bakhil. Ya, bukanlah dia seorang yang bakhil. Wa ra'aitu Zaidan bima'na absartuhu. Kemudian ra'aitu Zaidan, ini juga butuh kepada satu maf'ul ketika bermakna absartuhu, saya memandang Zaid. Melihat Zaid. Wa dzalika li'anna al-ibsar innama yaqtadi wahida. Ya, demikian karena pandangan itu hanya menuntut kepada sesuatu yang satu. Wa ikhtalafu fi ra'yil hilmiyah fa'alhaqaha al-aktsarun bi ra'yil ilmiyah fi at'addi al-ithnain min jihati anna kullan minhumā idrakun bil bāṭini. Dan mereka ahli nahwu ikhtalafu, berselisih tentang ra'yul hilmiyah, pandangan mimpi, pandangan yang ada di tidur. Fa'alhaqaha al-aktsarun bi ra'yil ilmiyah, kebanyakan ahli nahwu menggabungkan ra'yul hilmiyah dengan ra'yul ilmiyah, pandangan ilmu, pengetahuan, pandangan hati. Dalam hal muta'addi kepada dua maf'ul. Ya, min jihati anna kullan minhuma, kenapa? Ya, diilhaq, digabungkan ra'yul hilmiyah dengan ilmiyah. Min jihati anna kullan minhuma idrakun bil batin, karena ada kesamaan dari sisi bahwasanya masing-masingnya, baik itu ra'yul hilmiyah ataupun ra'yul ilmiyah, adalah idrakun bil batin. Ya, pengetahuan yang didapat dengan batin, dengan hati. Pencapaian pengetahuan dengan batin. Kaqauli syair arahum rufqati hatta idza ma tajafa al-lailu wan khazalan khizala. Ya, saya melihat mereka. Ya, arahum rufqati, saya melihat mereka adalah teman-teman dekatku. Arahum rufqati, saya melihat mereka sebagai teman-teman dekatku. Ya, dalam mimpi ini melihatnya. Saya melihat mereka dalam mimpi sebagai teman-teman dekatku yang akrab. Hatta idza mataja falail, hingga tatkala malam pun sudah berlalu dan terputus terbit siang, oh ternyata tidak ada mereka, teman-temanku itu. Ya, seperti fata morgana, dilihat dari jauh seperti air, ketika didekati enggak ada. Ya. Ternyata ketika bangun loh, enggak ada teman-teman dia yang akrab tadi, enggak ada. Oh, tadi mimpi itu. Fahum ya. Oh, mana tadi? Ya, langsung fahum ya. Oh. Bentar. Ya. Maka hum ya, fahum tada arahum, hum maf'ulun awal, maf'ul yang pertama. Rufqati bi dhammir ra, dengan dhammah ra dan kasrahnya, boleh rifqah, boleh rufqah, adalah maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Masdarnya adalah ar-ru'ya, masdar ru'a, ya ra, yang bermakna mimpi itu ru'ya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ya araynakaha ya. Wa la takhtassu ar-ru'ya bi masdaril hilmiyah, bal taqa'u masdaran lil basariyah. Dan ru'ya itu adalah masdar yang tidak dikhususkan untuk hilmiyah, untuk pandangan dalam mimpi. Bahkan dia juga bisa digunakan untuk masdar ru'yal basariyah, pandangan mata kepala. Kaqawlihi ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan penglihatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami perlihatkan kepadamu melainkan fitnah, ujian bagi manusia. Di sini ru'yatul basar ini bukan, tapi digunakan dengan masdarnya ru'yatul apa? Hilmiyah. Ya, terkadang demikian bisa digunakan. Qala Ibnu Abbas hiya ru'ya ainin, kata Ibnu Abbas, yakni maksud dengan ru'ya pada ayat ini, wa ma ja'alna ru'ya adalah ru'ya al-ain, pandangan mata kepala, bukan mimpi. Ya. Wal aksar fi masdaril basoriyah ar-ru'yah, meskipun seringnya kebanyakannya pada masdarnya ru'yah al-basoriyah adalah dengan ru'yah. Ya. Wa alimtul mas'alata bima'na araftuha, kemudian alimtul mas'alah, saya tahu masalah ini. Dengan makna araftuha, mengenalinya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara alima yang bermakna arafa, yang dia hanya butuh kepada satu maf'ul, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Aila ta'rifuna syai'a, yakni tidak mengerti apapun. Wa dzalika li anna lafdhal ma'rifah wudi'a lit-ta'alluq bi syai' nafsihi. Fama'na qawlika alimtu Zaidan araftuhu fi nafsihi. Ya demikian, ya kenapa di sini arafa bermakna arafanya butuh kepada satu maf'ul, dan juga alima apabila dimaknai dengan arafa butuhnya hanya kepada satu maf'ul. Wa dzalika li anna lafdhal ma'rifah, karena lafaz ma'rifah wudi'a lit-ta'alluq bi syai' nafsihi. Karena lafaz ma'rifah yang diambil darinya arafa itu diletakkan untuk ta'alluq bi syai' nafsihi, keterkaitan dengan sesuatu itu sendiri. Fa ma'na qaulika, maka makna ucapanmu alimtu Zaidan ya adalah araftuhu fi nafsi, yakni saya kenal Zaid pada zatnya. Ya, ini kan ditaluk bi syai' nafsi, langsung dengan Zaidnya, bukan kepada yang lainnya. Saya kenal Zaid. Mas Zaid itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Alimtu Zaidan araftu fi nafsi, saya mengenali Zaid, tentang siapa dirinya. Wa ma'na alimtu Zaidan qa'iman, sedangkan makna alimtu Zaidan qa'iman araftuhu bi'tibari kaunihi ala sifatin, maka ini maknanya beda, bukan dita'alluq bi syai' nafsi, bukan terkait dengan Zaid langsung. Alimtu Zaidan qa'iman maknanya araftuhu bi'tibari kaunihi ala sifah. Ya, saya mengenali Zaid dari sisi dia berada dalam satu sifat, bukan tentang Zaidnya langsung. Ya, tapi keberadaan Zaid dalam satu sifat. Qalahu Ibnul Hajib, ini diucapkan oleh Ibnul Hajib dalam Syarah Al-Mufassal. Ya. Jadi beda ya, alimtu Zaidan maknanya araftuhu fi nafsi. Saya kenal diri Zaid gitu kan. Sedangkan alimtu Zaidan qa'iman maknanya saya kenal. Ya, Zaid tapi dari sisi di atas satu sifat tertentu, seperti al-qiyam tadi, bukan tentang zatnya Zaid. Qalahu Ibn al-Hajib fi syarh mufassal. Wa khalafahu ar-Radi, tapi ini pendapat diselisih oleh ar-Radi. Faqala la yatawaham anna baina alimtu araftu farqa, tidak terbayang, tidak tergambar adanya perbedaan antara alimtu dan araftu, sama katanya. Ya, secara makna, kata siapa? Ar-Radi, tidak tergambar adanya perbedaan antara makna alimtu dengan araftu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana diucapkan oleh mereka sebagian ahli nahwu. Fa inna ma'na alimtu anna Zaidan qa'im wa araftu anna Zaidan qa'im wahid. Karena makna alimtu anna Zaidan qa'im wa araftu anna Zaidan qa'im sama, satu gitu. Ya, illa anna arafa la tansibu juz'ai al-ismiyah, ya juz'ai ya al-ismiyah kama tansibu alima kama tansibuhuma alima. Hanya saja bedanya dari sisi amalan, yaitu bahwasanya arafa tidaklah menasabkan dua bagian isim sebagaimana alima menasabkan dua bagian isim. La li farqin ma'nawi, bukan karena perbedaan makna, bukan amalannya saja. Bal huwa, maksud ucapannya siapa ini? Ya ar-Radi, bal huwa mawkul ila ikhtiyaril arab, fa innahum qad yakhusuna ahad al-mutasawiyain fil ma'na bi hukmi lafdhin duna al-akhar. Bahkan masalah ini diserahkan urusannya kepada mereka, pilihannya orang-orang Arab. Sesungguhnya mereka terkadang orang Arab menghususkan salah satu dari dua perkara yang sama maknanya, dihususkan yang satu dari sisi lafaz, tidak pada yang lainnya. Arafa dengan alima sama maknanya, cuma orang Arab menghususkan alima untuk dua maf'ul gitu. Bisa dipahami nih? Intaha. Qala al-Isami qala ba'duhum wa hadha bina'an 'ala anna al-'ilma wal ma'rifah mutaradifan. Kata al-Isami, sebagian mengatakan ini dibangun di atas bahwasanya al-ilm dan al-ma'rifah itu mutaradif, sinonim. Ya. Wa huwa qawlu ba'di ahli al-usul wal mizan, dan ini yang mengatakan bahwasanya al-ilm wal ma'rifah itu mutaradif adalah ucapan sebagian ahli usul dan al-mizan. Mizanul lughah, ya. Wa li ba'dihim qawlun akhar, dan pada sebagian yang lain ada pendapat yang lain, wa huwa anna al-ilma yata'allaq bil kulliyat wal murakkabat wal ma'rifah tata'allaq bil juz'iyat wal basa'id. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ada beda antara al-ilm dengan apa? Al-ma'rifah. Kalau al-ilm kaitannya dengan al-kulliyat, perkara-perkara yang sifatnya menyeluruh, al-insan, al-zaid, hindun, yang lainnya, menyeluruh kan? Ya. Hayawan, ada ini, ada itu. Ya. Bil-kulliyat, wal-murakabat, dan murakabat, seperti zaidun qa'imun. Alim itu zaidan qa'iman. Kaitannya dengan murakab. Ya. Sedangkan ma'rifah kaitannya dengan juz'iyat, seperti araftu zaidan. Bagiannya, satuan-satuannya yang ada di dalamnya. Ya, kalau tadi bil-kulliyat kan manusia, umum gitu. Adapun ma'rifah, satuan-satuannya di dalamnya itu. Seperti araftu zaidan. Ya. Wal basa'id, dan juga kaitannya dengan basa'id. Sesuatu yang dia tidak bisa lagi dipecah. Ya. Araftu nuqtatan. Saya mengenali nuqtah, satu titik. Tidak bisa pecah lagi titik ini. Ya, demikian istilah mereka. Qala fi syarh al-madali' wa min huna tasma' an-nawhiyyin yaquluna al-'alima tata'adda ila maf'ulain wa 'arafa tata'adda ila wahidin fata'ammalhu. Ya, dikatakan oleh penulis syarh al-madali'. Dan dari sini kamu mendengar ahli nahwu mereka mengatakan 'alima itu butuh kepada dua maf'ul, sedangkan 'arafa butuh kepada satu maf'ul. Maka renungilah, ya seperti itulah. Intinya kenalah. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, binaan. Apa i'rabnya? Mansub. Ya, kalau maf'ul mutlaq biasanya. Ya. Wa hadza binaan. Mana khabarnya? Ya, mahdhuf ya berarti. Hada hasil binaan ala gitu. Yang demikian ini terjadi binaan karena membangun di atas pendapat bahwasanya al-ilm wal-arifah itu mutaradifan. Master. Yang lain enggak ada? Ya ta'abil. Bila berjumlah ya ta'alaq bil kulliyat maknanya gitu. Wallah alam. Ya. Yang jelas kaitannya al-ilm dengan perkara yang sifatnya menyeluruh. Ya, bukan bagian-bagiannya. Yang satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya. Kuliah tadi ya, seperti al-insan contohnya seperti apa gitu ya. Ya. Wallah alam, ada kaitannya enggak dengan pembahasan ini? Ini dibahas di dalam ilmu usul sepertinya ya. Ataupun ilmu lughah. Ya. Di luar pembahasan nahwu ini. Coba mencari ya. Apa? Al-ilm? Ya, kata sebagian ulama dalam bahasa Arab itu tidak ada yang namanya sinonim. Ya, tidak ada yang namanya sinonim. Ya, perbedaan lafaz menunjukkan perbedaan makna. Ya. Kalau kita sering kan mendapati ada dua lafaz yang diatofkan. Kalau kita terjemahkan sama ya, maknanya ya. Tapi sebenarnya berbeda. Ada bisa makna tambahan pada yang lainnya. Ya, berbeda, aslinya berbeda. Lafaznya berbeda, otomatis maknanya berbeda. Lebih tinggi al-ilmnya. yang karenanya Allah sifati dirinya dengan al-alim, dengan al-ma'rifah. Allah sifati enggak? Disifati enggak Allah dengan ma'rifah? Tidak ya. Ada itu perlu di murojaah. Ya, kalau tidak ada ini masalahnya lughah semua yang ditanyakan ya. Dicari di lughah, kitab lughah ya. Mana fata'addudu nah tadi halaman apa sih? Iya. Iya, ifradu betul. Maaf pada ta'addud. Fata'addudu muta'aliqihi wa ifradu. Jadi berbilangnya muta'aliqnya fi'il-fi'il tadi ataupun mufradnya fi'il-fi'il tadi innama huwa bihasabil ma'na. Iya. Enggak ada yang lain? Ya, kalau enggak ada kita cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.